Anu pakai PDF. Ayo lihat aja nih dulu, tapi jangan dicoret. Habis bukunya. Lihat sini. Tapi jangan dicoret. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabih, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ya ikhwan, ini adalah liqa kita yang pertama, pertemuan kita yang pertama dari kitab pembahasan usul kaidah fikih, yaitu kitab yang berbicara tentang kaidah-kaidah fikih dari kitab Al-Wajiz. Al-Wajiz syarah qaid al-fikiyah, kitab yang disusun oleh seorang ulama yang berasal dari Irak, yaitu Syekh Abdul Karim Zaidan rahimahullah ta'ala. Beliau adalah salah seorang ulama yang banyak berkonsentrasi di bidang ilmu alat, usul dan kuaid, usul fikih, kuaid fikih dan seterusnya, dari kalangan dari berbagai karya-karya beliau. Ini merupakan khidmat beliau akan disiplin ilmu fikih yang umat sangat butuh untuk pemahamannya, karena seorang tidak akan pernah mampu memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah kecuali dengan perantara ilmu usul kaidah fikih, usul fikih kaidah fikih. Kalau enggak paham sampai mati pun dia enggak bakal memahami apa itu Al-Quran, apa itu Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Sampai mati dia enggak akan paham. Ya. Dia enggak paham. Kalaupun paham sedikit, ini Ibnu Taimiyah yang menjelaskan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan demikian. Tentunya ucapan Ibnu Taimiyah ini bukan sekedar ucapan semata. Ini berdasarkan observasi, penelitian, pengalaman, ilmu yang ada pada beliau. Ya. Kenyataan bahwasanya Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh itu tidak akan pernah selama-lamanya dapat dipahami kecuali dengan perbendaharaan ilmu usul fikih, kaidah fikih. Kalau ada orang kembali Quran dan Sunnah, kembali Quran dan Sunnah, tapi dia enggak mau belajar usul fikih, mau kembali kemana? Hah? Mau kembali kemana? Lewat apa? Kan begitu. Kita mau kembali kepada ke rumah kita, naik apa? Sedangkan kita harus menyeberangi lautan, menyeberangi tempat yang sangat jauh, naik kendaraan apa? Kalaupun memaksakan diri, letih, lelah, capek, dan tidak akan sampai mati di tengah jalan. Atau jalannya nyasar. Dikira itu rumah kita, ternyata rumah musuh. Ya. Jadi gak akan mungkin selama-lamanya sampai mati kita mau berteriak kembali kepada Quran dan Sunnah tapi tidak memahami apa itu usul fikih, kaidah fikih, tidak mau belajar sampai mati tidak akan paham apa itu kembali kepada Quran dan Sunnah melalui pemahaman salafus saleh. Ya, ini jelas ini perkataan Ibnu Taimiyah dikutip oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan di syarah wafat beliau, dan para ulama yang lain juga mengutip pernyataan beliau ini. Jadi ini penting sekali, ilmu ini mulai seperti anak tiri. ilmu-ilmu alat anak tiri, di mana orang-orang lebih menggandrungi hal-hal yang lain atau ilmu yang lain, ya. Misal ilmu ya tema per tema atau ilmu dari tematik, ya, dari ragam peristiwa tema ini dibahas dalam sekali duduk. Orang lebih menggandrungi itu. Siapa orangnya? Ya, yang katanya thalibul ilmi, yang katanya mau kembali kepada Quran dan Sunnah. Mau jalan apa? Enggak pakai kaedah fikih, usul fikih. Tadi kata Ibnu Taimiyah kan begitu. Seorang enggak akan pernah paham kembali kepada Quran dan Sunnah, enggak akan pernah memahami nas Quran dan Sunnah kecuali dengan usul fikih, kaedah fikih. Justru yang sekarang teguh kebalikannya adalah ya, orang-orang yang kita anggap dia adalah bukan Sunni, mereka lah yang paling getol mempelajari usul fikih. Ini berbahaya buat kelangsungan dakwah kita. Jangan sampai dakwah Ahlussunnah yang hak ini akan kalah, akan dipermalukan oleh musuh-musuh dakwah yang mereka justru konsentrasi di situ. Ya, ini penting sekali. Jadi kita belajar ini selain untuk pribadi kita agar kita memahami Quran dan Sunnah, juga nanti kiranya kita akan ikut berperan dalam menjelaskan kepada umat, kepada keluarga, bagaimana kembali kepada Quran dan Sunnah, jalannya seperti apa. Maka pengetahuan tentang kaidah fikih sesuatu yang sangat urgen, karena nas-nas itu hanya secara global, ya, sehingga diperlukan metode pengambilan hukum. Mana yang umum, mana yang khas, mana yang mutlak, mana muqayyad, mana nasikh, mana mansukh. Ya. Kemudian bagaimana penerapannya apabila ya, kita mengalami satu peristiwa. Ya, apakah kita sudah batal wudu atau belum? Rasa-rasanya tadi sudah buang angin. Nah, ini diurai oleh para ulama. Ya. Baik. Nah, kitab yang kita pegang ini adalah kitab dasar, termasuk mudah dipahami. Ya, target kompetensi kita dari pelajaran ini adalah yang pertama, memahami secara ringkas dasar mukaddimah dari kaidah fikih. Ya, yang sebelumnya juga kita pernah adakan daurah di sini ya. Bersama Ustaz Rizki waktu itu ya. Manzumah ya, As-Sa'diyah. Kaidah fikih waktu itu dalam 10 sesi 2 hari waktu itu di sini. Nah, sekarang kita lanjut di sini, target kompetensinya sekaligus memperlancar baca kitab i'rab. Ya. Nah, ini sekaligus itu. Makanya dalam bungkus latihan qiraah. Nah, ini kita biasakan demikian. Ngaji kitab apapun antum yang praktek baca. Belajar nahu walau baru muhtarat sekalipun, belajar sorab walau baru muhtarat sekalipun, ya Pak Eko ya, nah, mesti berani Pak Eko, nanti semua mesti berani, jangan takut salah. Namanya belajar, kalau salah ya wajar, ya namanya belajar, nah, begitu. Orang ngajar aja kalau salah sesekali itu wajar, ya, kecuali kalau salah terus gitu, nah, baru ada yang salah memang ini. Kalau belajar salah ya wajar. Ya. Baik. Kita langsung aja lihat buka di kita usahakan baca semuanya. Semuanya jangan tertinggal. Baca buku itu jangan penting-pentingnya aja dari awal. Kalau perlu bahkan dari penting itu dari ya, kata pengantar penulisnya biar kita tahu maksud ya penulisnya ini apa begitu. Untuk apa nulis buku ini? Iseng-iseng atau apa gitu ya biar paham. Lihat di halaman berapa sampai yang nggak ada halamannya takdim itu kan tuh halaman 9 mulai tuh takdimnya tuh ada tuh takdim dari Dr. Abdul Karim Zaidan ada kan udah ketemu itu ketemu ya coba dibaca takdimnya di sini. Ya, Saiful baca Saiful. Ini kenapa mic-nya ini ngambek mulu? Banyak rekaman katanya. Saya matiin aja, gak usah pakai mic dah. Ya, banyak rekaman katanya. Ayo Saiful baca, Pul. Mujazatun, mujazatun. Mujazatun fi syar'i wa'd al-qawa'id al-fiqhiyyati fi syari'ati al-islamiyyati. Katab tuha. Ini kan yang nulis, yang nulis penulisnya. Katab tuha ala ajalin itakuna aunan lit-tullabi fi dirasati. Fi dirasah. Ah, apa irabnya maudu? Maf'ul bih dari ahsantum. Terus dirasa beramal amal fi'il. Terus amilan an a'uda ila hadhil maudu'i li aktuba fihi bitawsi'in bitawassu'in bitawassu'in wa syumul tawassu'in bitawassu'in wa syumulin insya'allahu ta'ala wallahu ta'ala wallahi benar la wallaha maf'ul bih muqaddam. Ya, ini penting ini. Kalau antum dapatin kitab Allah wallah, kemudian di depannya ada doa, ada dia minta as'alu, maka itu maf'ul muqaddam. Ya, antum paham kan yang hak ta'khir, yang haknya diakhirkan berupa maf'ul bih yuqaddam, ternyata didahulukan. Ya, maka ini yufidul hasr, memberikan faedah pembatasan. Maka wallaha. Dibaca. Wallaha ta'ala as'alu an yanfa'a bi hadhihi al-mudzakkarati. Mudzakkirati. Mudzakkirati. Man yattali'a 'alayha. Man yattali'a. Man yattali'a 'alayha wa ay yusibani 'alayha wa huwa khairun mas. Wahwa khairu mas'ulin wa ayyuwaffiqani ghaniman ila khidmatin syari'atihi. Terus wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Terus baca bahwa lah, baca buku enggak tahu nama penulis bukunya. Abdul Karim Zaidan. Ya, lihat takdimun, pengantar, pendahuluan. Alhamdulillahirabbil alamin, setelah beliau memuja Allah dan berselawat, ya. Wa ba'd. Kemudian beliau mengatakan fahadihi mudzakkiratun mujazatun. Mujazah. Ini adalah mudzakkirat. Ya. Yang mujazah, yang ringkas, yang ringkas fi syarhi ba'dil qawaid al-fiqhiyah, terkait tentang pelajaran sebagian kaedah fikih, kaedah-kaedah fikih fi syari'atil islamiyah, dalam syariat Islam. Katab tuha, yang aku menulisnya ala ajalin, ya, dengan cepat, ya, sedikit cepat. Kenapa? Litakuna aunan, agar ini menjadi penolong, penopang, litullabi, bagi para pelajar, fi dirasatihim, ya, dalam dirasah mereka, pelajaran mereka, maudu'a al-khawaidi al-fiqhiyah, seputar topik kaedah-kaedah fikih. Amilan, yang aku di situ mengharapkan, an'auda ila hada al-maudu'i li aktuba fihi bitawassu'in wa sumulin insyaallah ta'ala. Yang aku mengharapkan, aku akan kembali, ya, menulis tema seputar tema ini juga dengan tawassu, ya, dengan berluas-luas, lebih lengkap lagi, wasyumul, dengan lebih rinci lagi, lebih lengkap lagi insyaallah taala. Wallaha taala as'alu, dan kepada Allah, hanya kepada Allah lah aku meminta, memohon ayyanfa'a bihadhil kitmat mudzakkirati agar memberikan mudzakirah ini, buku ini, man yattali'a 'alaiha, kepada siapa saja yang menelaah buku ini, wa in yusibani 'alaiha, dan semoga Allah memberikan aku pahala atas penulisan buku ini, wa huwa khairu mas'ulin, dan dia adalah sebaik-baik zat yang diminta, wa an yuwaffiqani daiman, dan semoga Allah memberikan taufik kepadaku terus menerus, ila khidmati syariatihi, untuk berkhidmat kepada syariatnya. Ya, semoga salawat dan salam tercurah kepada Sayyidina Muhammad dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tertanda mu'alif Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullah ta'ala. Wajazallahu khairan ya, anil Islam wal muslimin. Nah, sudah? Nah, sekarang kita baca muqaddimatun. Tadi takdim, sekarang muqaddimah. Muqaddimah boleh baca muqaddimah, boleh baca muqaddamah. Dua-duanya boleh. Muqaddamatun, muqaddimatun. Boleh dua-duanya. Ya, ta'rif itu sudah ya. Tadi kata pengantar dari Syekh Abdul Karim Zaidan sudah. Sekarang kita masuk ke ta'rif al-qa'idah lughatan wa istilahan. Nah, sekarang baca. Siapa? Ismail. Ayo baca Ismail. Muqaddimatun. الأول تعريف القاعدة لغة واصطلاحا القاعدة في اللغة تعني الأساس وفي اصطلاح الفقهاء تعني الأساس مفعول به تعني الأساس وفي اصطلاح الفقهاء حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته أو أكثرها betul mudhaf, boleh majrur, boleh majrur dengan kasrah. Li tu'rafa ahkamuha minhu. Wa fil fiqh al-islami jumlatun kabiratun min hadhihi alqa'idi allati tu'tabaru kullu qa'idatin minha dhabitan wa jami'an li masaili fiqhiyatin kathiratin. Nah. Terus al-farq asani. Asani al-farqu bainal qa'idati al-fiqhiyati wadhabitil fiqhi. Al-farqu bainal qa'idati al-fiqhiyati wadhabitil fiqhi أن القاعدة تجتمع تجتمع معنى حرف تاء berikutnya lagi nambah-nambahin itu. أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى وضابط يجمع من أبواب شتى وضابط يجمعها من باب واحد. طيب berikutnya. Ya, ta'riful qa'idah lughatan wa istilahan, yang namanya kalau antum nemu lughatan itu mansubnya itu bi ya. Ya, nah. Dengan di nasakh khafid ya, dihapus yang memajrurkan. Aslinya ta'riful qa'idati fi lughatin gitu. Ya. Bi bin nazah al khafid. Ya, khafidnya itu dinaza, ya, dicabut, dihilangkan. Qala rahimahullah ta'ala lughatan wa istilahan, secara bahasa dan istilah. Al-qa'idatu fil lughah ta'ni al-asasa. Kaidah secara ya, bahasa yang maksud saya di sini adalah asas. Ya, maksudnya adalah asas. Ya, sedangkan dalam istilah fuqaha, para ahli fikih, dia adalah hukmun kulliyun yantabiqu ala jami'i juz'iyatihi aw aktsariha. Ya, sedangkan ya, secara istilah fuqaha ahli fikih, dia adalah hukmun kulli. Ya, dia adalah hukmun kulli. Itu hukum yang bersifat kulli, menyeluruh, yang yandabiku, yang berlaku ala jami'i juz'iyatihi, yang berlaku kepada setiap parsial-parsialnya, bagian-bagiannya atau mayoritasnya. Ya, litu'rafa, agar diketahui ahkamuha minhu. ya, agar diketahui hukum-hukumnya dari kaidah tersebut. Nah, kemudian secara fikih Islam dia adalah jumlatun kabiratun. Ya, dalam fikih Islam jumlatun kabiratun min hadil qawaidi. Terdapat jumlah yang besar, maksudnya terdapat banyak kaedah dalam jumlah yang banyak dari kaedah-kaedah allati tu'tabaru kullu qaidatin minha dhabitan wa jami'an li masaili fiqhiyatin wa katsiratin. Kemudian terdapat banyak kaedah min hadil qawaid, dari kaedah-kaedah ini allati tu'tabaru, yang dapat dijadikan acuan patokan setiap kaedah-kaedah tersebut darinya dhabitan, ya, baik dia menyeluruh untuk dijadikan patokannya au jami'an wa jami'an, ataupun mencakup segala permasalahan fikih katsirah yang sangat banyak. Ya. Sudah. Kemudian al-farq bainal qa'idatil fiqhiyah wa dhabitil fiqh. Perbedaan antara kaidah fikih dan dhabit fikih. Ketentuan fikih, hukum fikih. Al-farq bainal qa'idatil fiqhiyati wa dhabit al-fiqhi. Perbedaannya apa? Annal qa'idah tajma'u furu'an min abwabin syatta. Ya, perbedaan bahwasanya kaidah fikih itu dia menggabungkan furu'. Menggabungkan furu' semua cabang. Min abwabin syatta, dari berbagai bab-bab yang beraneka ragam. Wa dhabit, sedangkan dhabit fikih itu yajma'uha min babin wahidin, hanya menggabungkan satu bab saja. Ya, hanya menggabung satu bab saja. Baik, berikutnya min amsilati dhabil fiqh. Dibaca juga sini. Ya, Mirzam. Min amsilati dhabil fiqh. أخرج الإمام الترمذي في جامعه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبب فقد طهر، والإهاب هو الجلد ما لم يدبب، والدباب عبارة عن إزالة الرائحة الكريهة والرطوبات النجسة. رطوبات بدم الراء. Itu boleh najasah atau najisah. Ahsan najisah. Terus. Wa an Abi Hanifah an Hamadin an Ibrahim qala kullu shay'in yamna'u al-jilda min al-fasadi fa huwa libaun faqad tahuru ay tahuru dhahiru wa batinuhu. Terus. Min amsilatil qaidatil fiqhiyah. Ar-rabi min amsilatil qaidatil fiqhiyati al-yaqinu la yasulu bisyakki. Wa min qawaidil fiqhiyati qaidatun qaidatu al-yaqinu la yasulu bisyakki. Wa hadhihi al-qaidatu tantabiqu ala kulli mas'alatin fiha syai'un mutayaqqanun idza tara'a 'alayhi syakkun mahma kana mawdu'u hadhihi al-mas'alati wal babul fiqhi alladhi naam asra yusri min abwabin mukhtalifatin fil fiqhil islami fa kullu ma tayaqqana wujuduhu aw adamuhu fala yatabayyanu haluhu hadha min al yaqini wujudan aw adaman bituru isyaki alihi wa innama yatabayyanu haluhu biyakinin mislihi. Baik, cukup. Nah. Kemudian diantara contoh dhabit fikih, ketentuan hukum fikih. Ya, akhraja Tirmidzi atau Tirmidzi meriwayatkan, mengeluarkan sebuah riwayat dalam kitab Jami' beliau, fi Jami'ihi, di dalam kitab Jami' beliau, Jami', ya, dari Ibn Abbas, dia menyatakan Rasulullah SAW bersabda, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Kulit apapun, ayyuma dibaq, kulit apapun, ayyuma ihabin dubigha, kulit apapun yang dubigha, disamak, kulit hewan apapun yang disamak, faqad tahura, maka itu berarti sudah suci kulit tersebut. Ihab itu apa? Al-jid, malam yudbagh. Sedangkan ihab, ya, ihab itu artinya apa? Itu adalah kulit kulit hewan yang dia belum disamak. Nah, sedangkan dibak, penyamakan, dibak itu penyamakan, adalah ibaratun an izalati raihatil karihati wa turubatin najisati bistikmalil adwiyati au bigoyriha. Nah, yang namanya dibak, penyamakan, dia adalah sebuah ibarah, sebuah ungkapan, ya, tentang menghilangkan bau yang busuk, gitu, bau yang tidak sedap. Warutubatin najisah. Rutubat itu kan artinya rutubat itu lembab. Maksudnya di sini apa? Lendir-lendir najis. Gitu. Masih ada cairan-cairan najis yang ada di kulit tadi, bistikmalil adwiyah, dengan menggunakan, ya, obat-obatan, obigoiriha atau yang lainnya, entah dikasih cuka atau dikasih apa gitu, ya. Nah, dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, dia menyatakan, ya, bahwa segala sesuatu yang dapat mencegah kulit binatang, ya, rusak, fahuwa dibaq. Kullu syai'in yamna'ul jilda minal fasad fahuwa dibagun. Ya. Taib. Kata beliau, segala sesuatu yang dapat mencegah, ya, kulit hewan tadi rusak, maka itu dikatakan dibag. Maka dia adalah dibag penyamakan. Ya, penyamakan. Kemudian dalam hadis disebutkan faqat tahura, setiap kulit hewan yang telah disamak maka dia suci, ai, ya, yaitu, ya, yang dimaksud dengan berarti dia suci adalah suci zahirnya batinnya. Tahura zahiruhu wa batinuhu. Apa yang tahura? Zahiruhu. Yang nampak maupun yang tidak nampak. Artinya zahir bagian luar, batin bagian dalam. Bagian atas dan bagian bawah. Hakada. Sudah. Nah, itu dobit fikih. Sekarang min amsilatil qaidah fikihiyah. Ah, sekarang di antara contoh penerapan kaidah fikih. Ya, misalkan al yakin la yazulu bisyak. Yakin, ya, itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Min al qaidil fikihiyah qaidatu al yakin la yazulu bisyak. Di antara kaidah fikih adalah kaidah yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Ya, ini kaidah ini datang dalam bentuk ibarah yang lain, ya, al yakin la yuzalu. Ya, la yuzalu, kalau ini dengan la yazulu, kalau ya la yazulu tidak hilang. Kalau la yuzalu tidak dapat dihilangkan. Nah, sama aja kaidahnya, nemu ketemu-ketemunya itu juga. Fa hadhil qaidah, maka kaidah ini, ya, tantabiqu ala kulli mas'alatin fiha syai'un mutayaqqan. Ya, kaidah ini berlaku pada setiap permasalahan, ya, dan pada semua permasalahan yang di situ, di permasalahan tersebut terdapat sesuatu yang meyakinkan. Idza tara 'alaihi syakkun. Apabila muncul keraguan, mahma kana, ya, maudhu hadhil mas'alah. Mahma kana maudhu hadhil mas'alah. Ya, apapun permasalahan tersebut. Misalkan permasalahan udah masih berwudu atau enggak, karena tadi ragu kentut atau enggak gitu, dan seterusnya. Ya. Kemudian Wal babul fiqhi, ya, kemudian bab fikih. Ya, bab fikih kata beliau yang dia berhubungan atau bersandar dengannya. Wala hadza fa inna hukmaha yusri ala furu'in katsiratin. Maka berdasarkan hal ini hukum fikih itu ya dia berjalan, maka hukumnya itu dia berjalan pada furu', pada furu' yang sangat banyak dari bab-bab yang berbeda-beda di fikih Islam. Ya, artinya bab fikih yang bersandar pada kaidah ini. Karena hukum kaidah ini masuk kepada berbagai cabang dari berbagai bab permasalahan dalam fikih Islam. Ya, fakullu ma tayaqqana wujuduhu aw adamuhu fala yataghayyaru haluhu fi hadha fi haluhu hadha minal yaqini wujudan aw adaman biturus syaqqi alaih. Ya, kemudian kata beliau, maka setiap atau segala yang telah diyakini, yang telah yakin adanya atau ketiadaannya, maka tidak berubah kondisinya, tidak berubah kondisinya, ya, ya, minyal yakin, tidak berubah kondisinya dari keyakinan, entah apakah ada atau tidak ada, ya. Ada atau tidak ada penyebab hilangnya keyakinan tersebut. Faktor-faktornya. Begitu. Antum dalam keadaan bersuci. Tadi ngentut apa enggak ya? Ngentut apa enggak? Yakin? Belum. Yakin belum. Nah, ada atau enggak, itu bisa hilang. Dengan yakin. Wa innama yataghayyaru haluhu biyakinin mislih. Namun keyakinan itu bisa hilang hukumnya dengan keyakinan semisalnya. Ya, wa min tatbiqati hadhil qaidah, di antara penerapan kaidah ini adalah, nah, gantian baca. Nah, berikutnya. Siapa? Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min man tayaqqana. Wa man tayaq. Wa min tatbiqati hadhil qaidah, ini kan udah. Man tayaqqana qubulat daini fi zimmatihi la yazulu hadzal yaqini illa bi thubuti iqra'id-daini lahu aw fi adami-daini ala wajhil yaqini waman sabata nikahuhu la yazulu hadha nikahu illa idha tara'a alayhi ma yuziluhu ala wasfi yaqini fala yakfi liqawli bizawalihi mujarradu turu isyaki fi baqaihi. Nah, di antara penerapan kaidah ini al yakin la yazalu bisyak. Ya, misalkan man tayaqqana thubutad dain bi zimmatih. Siapa yang meyakini dia memiliki hutang. Thubutad dain. Dia menetapkan adanya utang bi zimmatih. Ya, dengan tanggung jawab dia. La yazulu hadzal yaqinu illa bi subuti ibra'id da'ini lahu. Maka keyakinan ini tidak berubah, ya, tidak hilang keyakinan ini. Maka keyakinan ini tidak hilang kecuali dengan ada penetapan dari telah lunasnya bahwa ibra'id da'in lahu. Keyakinan ini tidak berubah kecuali apabila dia telah melunasi utang tersebut, ya, kepada da'in lahu, kepada orang yang memberikan dia utang. Ya. Anda udah bayar utang belum ya? Nah ini gak bisa, kecuali dia jelas telah membayar atau melunasi utang tersebut kepada orang yang memberi utang. Biada iddain. Ya. Jadi adanya pembebasan dia dari orang yang menghutangi dia. Ya kamu dibayar. Atau dengan dia melunasi hutang dia tadi, biada iddain ala wajhil yakin. Ya, secara yakin. Ada kwitansinya, apalagi kalau direkam, ada saksinya gitu. Ya. Wa man sabata nikahuhu yakinan. Nah, berikutnya juga. Dan siapa yang nikahnya itu sudah yakin, pernikahannya dia meyakini sah gitu. Ya, la yazulu hadan nikahu illa idza tarada alaihi ma yuziluhu ala wajhil yakin. Maka nikahnya itu tetap sah, ya. Kecuali ya, illa idza tara alaihi, kecuali apabila ada sesuatu yang dapat menghilangkan ya keabsahan nikah tersebut ala wajhil yakin, secara sah juga, secara yakin juga. Ya. Fala yaktafi lil qawli bi zawalihi mujarradu turu'i syaqqi fi baqaihi. Maka enggak cukup mengatakan oh hilang keabsahan nikah kamu hanya dengan adanya keraguan aja. Ya. Keraguan fi baqaihi. Ya. Adanya keraguan tentang keberlangsungan nikah dia tadi. Ya, ini enggak bisa. Ya. Saya udah cerai istri saya belum ya? Gitu. Ragu dia. Kamu udah saya talak belum? Kata istrinya, enggak tahu. Baru nikah, sudah ragu. Nah, ini kalau istri bilang enggak tahu, ya udah. Nah, ini keraguan ini mesti hilang. Anggap enggak ada. Kecuali istrinya bilang, "Abang kan udah nolak saya," gitu. Nah, atau ada saksi. Nah. Baik. Maka nikahnya tetap sah, hakada. Ya. Nah. Somul bercanda ini. Nah, coba baca berikutnya. Ya. Siapa? Ainur. Baca Nur. Al-Khamisu sunnatun nabawiyyatu wal qawaidu wa dawabitul fiqhiyyatu. Hadha waqad jaa'a fi sunnatin nabawiyyati asy-syarifati. أحاديث كثيرة يعتبر كل حديث منها قاعدة فقهية بل قاعدة تشريعية لما يتضمنه من حكم عام يسري على جميع ما yang dari ju tahta hadhil qa'idati min juz'iyatin aw furu'in ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam kullu syarabin askara fa huwa haramun wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin haramun faqad akhraja al-imamu muslimun fi sahihihi an Aisyata radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bid'i faqala kullu syarabin tabung amat dari tadi demen banget sirup. Hah? Mentang-mentang dari sirup itu dari kata syarab, sirup minuman kan? Syarab. Masih ingat nggak dalam hadis puasa? Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Innahu li ana ajzi bihi. Innahu taraka ta'amahu wa syarabahu min ajli. Syarabahu sirup. Minum pakai sirup. Terus kullu syarabin askara fa huwa haramun. Qala al-Imam Nawawi fi syarhihi li hadzal hadisi al-bid'u huwa nabidu al-aslu. Al-asali. wa huwa min jawami'i kulli kalamihi kalamihi sallallahu alaihi wasallam wa fihi min jawami'i kalimihi ya min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam wa fihi annahu yastahabbu lil mufti idza ra'a bisaili hajatan ila ghairi ma sa'ala anhu an yudammina fil jawabi ila al mas'uli anhu wa akhraja al imam muslimun fi sahihihi aidan an abi musa qala ya yusini rasulullah ba'athani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa Mu'adh bin Jabal ila al-Yamani fa qultu ya Rasulullah inna syaraban yusna'u bi ardina yuqalu lahu al-mizru min asy-sya'iri wa syarabun yuqalu lahu al-bit'u min al-'asali qala sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin haramun wa akhrajal imamu muslimun fi sahihihi an ibni umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin haramun wa kullu khamrun huruf kha huruf kha kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun padahal juga enggak ada huruf mimnya itu wa ala hadza wa fa cukup hasbuk baik as-sunnah nabawiyah wal qa'idatu wad dawabitu al fiqhiyah sunnah Nabi, kaedah dan dawabit fikih, kaedah dan ketentuan penerapan hukum fikih. Qala al-muallif rahimullah, hadza qad jaa fi sunnah an-nabawiyah. Ya, telah terdapat dalam sunnah Nabi SAW, asy-syarifah, sunnah Nabi yang mulia, ahaditsu katsiratun. Berbagai hadis yang banyak yu'tabaru kullu hadisin minha qa'idatan fiqhiyan. Ya, yang hadis-hadis tersebut dianggap sebagai kaidah fikih. Semisal la darar wa la dirar, itu asli hadis. Aslinya adalah hadis. La darar wa la dirar jadi kaidah kan? Jadi kaidah. Itu aslinya adalah hadis. Bal qa'idatun tashri'iyyatun lima yatadammanuhu min hukmin 'amin. Yusri ala jami'i ma yandariju tahta hadhil qa'idati min juz'iyatin aw furu'in. Kemudian kata al-muallif rahimahullah ta'ala, ya, bahkan ya, hadis-hadis tersebut ya, adalah kaedah yang merupakan tashri'iyah, penetapan hukum-hukum syariat. Lima yatadammanuhu, karena ya, kandungannya itu berupa hukum am, berupa hukum, karena dia mengandung muatan hukum-hukum umum. Ya, yusri ala jami'in ala jami' mayan dari jutah tahadil qaidah. Ya, yang dia berlaku berjalan pada semua. Ya, dia berlaku kepada semua hal-hal yang termasuk ke dalam kaidah ini. Ya, apakah min juz'iyat, apakah itu berupa parsial-parsialnya, ya, juz'iyatnya, bagian-bagiannya, maupun furu'nya, cabang-cabangnya. Ya, ini kaidah. Misalkan hadis tadi la darar wa la dirar. Nah, akakaulihi atau yang dicontohkan di sini oleh Syekh Abdul Karim Zaidan yaitu semisal sabda Nabi SAW, kullu syarabin askara fahuwa haramun. Setiap minuman yang dia askara, memabukkan, maka dia haram. Nah, ini kaidah. Minuman apapun. Ya. Minuman baik perasan maupun minuman dari apapun, pokoknya memabukkan maka dia haram. apakah sumbernya itu memang udah haram atau sumbernya itu asalnya adalah halal. Tapi kalau dia sudah memabukkan, haram. Ya, kemudian dan juga sabda Nabi, kullu muskirin haram. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan muskir, maka dia haram. Faqad akhrajal Imam Muslim fi sahih an Aisyah. Imam Muslim meriwayatkan sebuah riwayat dalam sahihnya dari Aisyah, qalat Aisyah menyatakan, su'ila Rasulullah SAW anil bid'i. Anil bid'i. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang al bid'i. Faqal kullu syarabin askara fa huwa haram. Itu al-bid'i itu nama sejenis minuman. Ya, Rasul ditanya, "Wahai Rasul, minum ini apa hukumnya?" Kayak antum nanya, ya. Antum tanya ke teman antum, "Apa sih hukumnya minum ya, misalkan air perasan alkohol misalkan." Nah. Ya, apa sih minumnya? Minum alkohol ya buat ngelap koreng misalkan. Alkohol apa tuh? 70% gitu. Masya Allah. Apa hukumnya minum green sand katanya tuh? Ah, green sand ya. Kan ada alkoholnya ya. Apa? 0,5 ya. Ada alkoholnya. Disebut merek lagi. Enggak habis-habis kalau bahas merek. Ya, jenis bahas merek, bahas jenis enggak habis-habis. Ntar ada lagi nanya, apa hukumnya minum air kali? Oh, apa hukumnya minum air? Gak habis-habis. Gak habis-habis itu. Makanya Rasulullah SAW langsung menetapkan kaidah kullu syarabin askara fahuwa haram. Itu gak dijawab oleh Nabi SAW. Bid'i haram. Gak dijawab. Kan ditanya tentang jenis minuman. Beda. Bid'i itu gimana Rasul? Maka Nabi menjawab, setiap minuman yang memabukkan, maka dia haram. Imam Nawawi menyatakan dalam syarah beliau lihat dalam hadis, penjelasan beliau terhadap hadis ini, al-bid'u huwa nabidul asli. Yeah. Al-bid'u huwa nabidul asli. Yang namanya bid'i, bid'u itu ya adalah kata al-Imam An-Nawawi adalah perasan madu. Nabid itu kan sesuatu yang diperas. Perasan madu. Jadi madu nih udah madu kan kental. Diperas lagi, peras lagi, peras lagi. Nah, jadilah bid'u. Jadilah dia bid'u. Ini adalah perasan madu. Nah, dan ini kata Imam An-Nawawi, ini adalah min jawami'i kalimih sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah diantara bentuk jawami' kalimnya Nabi SAW. Nabi kan diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak diberikan kepada Nabi-Nabi sebelumnya, itu jawami' kalim. Ungkapan yang ringkas, padat, jelas, mencakup makna yang luas. Begitu. Nah, ini termasuk mukjizat yang Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Wa fihi annahu yustahabbu lil mufti, maka berdasarkan hal ini maka dianjurkan bagi mufti ahli fatwa. Siapa nih mufti Facebook? Nah, perhatikan nih ya. Mufti Facebook ya, biar tahu ini belajar kaidah fikih. Idza ra'a bi masaili jahajatan ila ghairi masalana anhu yudamminuhu fi fil jawabi ila al mas'uli anhu. Nah, ini mufti perlu memperhatikan nih ahli fatwa. Ya, tentunya mufti ini yang dapat izin dari ulama yang lain untuk berfatwa. Ya, jangan mengangkat dirinya sendiri, ana fatwakan. Antum siapa? Ya enggak? Siapa yang ngasih izin antum fatwa? Nah, ulama mana? Ustaz ana, ustaz antum mufti bukan? Ya bukan. Ya ini keliru ya. Nah, mufti apabila dia melihat ya, mufti idza ra'a bil sa'il, apabila dia melihat pada penanya ternyata dia melihat ada hajah, ada hajatan, ada sebuah kebutuhan. Ya, ada keperluan. Ya. Ila ghairi masala, ya kebutuhan yang di luar apa yang ditanyakan dia, ya. Anhu ayyudaminahu fil jawabi ilal mas'uli anhu. Maka hendaknya dia memberikan cakupan ya kepada apa yang ditanya tadi. Artinya hendaknya dia menjawab yang dengan jawaban yang bisa diberikan kepada sang penanya, jawaban tersebut mencakup apa yang ditanyakan. Artinya dia enggak usah nanya lagi nanti. Apa hukum minum green sand? Apa kalau angker bir gimana? Kalau vodka gimana? Nanya, kalau tuak gimana? Gak habis-habis. Nah, jadi dijawab oleh Nabi SAW, kullu syarabin askara fahuwa haram. Udah selesai. Nah, sekarang bid'u itu, bid'ul asal, memabokan gak? Memabokan, haram. Oh, kalau ini nabit kurma gimana? Udah, kalau memabokan, haram. Gak sebut lagi merek-merek jenis-jenis. Begitu. Ini kaedah Nabi. Gitu kan? Kalau antum ditanya, apa hukum minum angker bir? Memabokan? Iya, haram. Oh, kalau green sand? Oh, udah. Kalau ini, kalau itu, gak habis-habis. Ya, berapa merek nanti disebut semua? Berapa jenis nanti disebut semua? Kan begitu. Nah. Baik. Akhrajal Muslim fi sahihi aidan. Imam Muslim juga mengeluarkan dalam hadis dalam sahihnya sebuah riwayat dari Abu Musa al-Ash'ari. Ba'asani Rasulullah SAW ana wa Mu'adha ibn Jabalin. Rasulullah SAW pernah mengutusku bersama Mu'ad dan Mu'ad ibn Jabal ke negeri Yaman untuk dakwah. Ya. Fakultu. Saya bertanya Rasulullah, inna syaraban yusna'u bi ardina. Wahai Rasulullah, ya. Inna syaraban, ada minuman bi yusna' yang dibuat, ya, yang dibuat bi ardina. Di tempat kami, di wilayah kami, ya, di tempat kami di Yaman, yuqalu lahu al-mizru. Yang disebut dengan al-mizru. Minasyair, dari tepung. Al-mizru itu dari tepung. Ya, dari tepung. Wa syarabun yuqalu lahu al-bid'u minal asal. Dan juga ada minuman yang disebut dengan bid'u, itu dari perasan madu. Ya. Maka Nabi SAW menjawab, kullu muskirin haram. Nah, ini jadi kaidah. Setiap yang memabukkan adalah haram. Nah, Imam Muslim juga meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, kullu muskirin khamrun. Maka setiap yang memabukkan adalah khamr. Nah, ini kaidah dari Nabi ini. Wa kullu khamrin haram. Setiap khamr adalah haram. Jadi enggak ada lagi orang yang bilang, "Oh, itu kan kalau yang memabukkan itu kalau minuman. Saya kan enggak minum, ngirup." Saya kan ini ngelem pakai iPhone. Naudzubillah. Ya kan? Saya kan enggak minum, saya cuma nyirup. Sabu-sabu itu diapain? Dihirup. Saya kan cuma nyuntik pakai putau, disuntik. Saya kan enggak minum cairan, saya kan minum pil, pil koplo, pil BK, ya. Begitu, Megadon, ya. Saya kan enggak minum, saya cuma minum pil BK, pil koplo, Megadon. Saya cuma ngirup sabu-sabu, Aibon, masya Allah. Ini maboknya gembel itu di Jakarta itu. Ya. Kalau antum ngelihat ya di Senen tuh ya, nah, itu ya Tanah Tinggi, nah, banyak bocah-bocah mojok, nah, megang lem, nah itu lagi mabok lem Aibon. Nah. Hah? Murah ya. Ngefly abis itu, masya Allah. Ya, kokain itu diapain? Hah? Disuntik apa di sini? Dihisap. Nah, gitulah. Nah, dia nanti berargumen, kan yang haram ya khamr itu minuman. Miras, minuman keras gitu kan. Miras. Ini kan cuma serbuk, serbuknya enggak keras, lembut gitu ya. Ditiup terbang. Ah, terbang. Enggak keras. Maka ada kaidah kullu muskirin khamrun. Maka setiap yang memabuk adalah khamr hukumnya. Nah, ini kaidah dari Nabi. Ya. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr adalah haram. Maboknya pakai apapun. Saya kan cuma seperti hisap ya, kayak ngerokok. Itu ganja. Ganja. Kalau di tempat saya dulu disebutnya dengan beraneka ragam nama. Cimeng, gelek, nah, itu. Cimeng, gelek itu disebutnya. Nah, itu ya. Apa samun? Lihat antum. Nah itu ya, pokoknya semuanya itu termasuk ke dalam khamr. Gak bisa bilang, wah oh, ini kan saya kan ini ngerokok, ya, seperti ngerokok, ngeganja. Nama kalau kerennya apa? Marijuana. Marijuana itu ganja juga kan? Ah, marijuana. Marijuana, ganja, cimeng, gele atau nama yang lainnya itu masuk ke dalam cakupan itu. Taib. Kemudian wala hadah. Berikutnya, tafadhol, baca di sini. Siapa? Mas Patur. Tunggu. Ana kehilangan. Wa ala hada wa fi dawi hadhihi al-ahadithi asy-syarifati fa innal khamra yutlaqu fi fil istilahi ala kulli muskirin. Wa kullu muskirin haramun. Khamrun. Ini sama kayak hidun. Terus. Kullu khamrun haramun. Wa kullu khamrin haramun. Fihim. Fahima fuqaha'ul hadithi wasyurrahuhu. Li'anna al-khamra yutlaku ala kulli muskirin. Wa kullu muskirin khamrun haramun tanafuluhu. Ba'dul nadari haramun tanawuluhu. Kemudian ba'dul nadari an kaifiyati sun'i wastikhrajihi wasawa'un askara al-kathiru minhu dunal qalili. Askara al-kathiru fa'il ya. Askara al-kathiru minhu dunal qalili. Au askara qalilu. Wasawa'un summiya al-muskaru. Summiya al-muskiru khamrat. Au lam yusamma. Kal muskirati al-hadithati fa'innaha ta'tabiru khamran madamat muskiratan khabar damat li'anna al-ibrata bi haqa'ikil asya'i walaysa bi asma'i biasmaiha. Jangan tegang dong Mas Patu. Biasa. Wah, baterai saya udah lobet ini. Mana tadi, dari mana Mas Patul bacanya Mas Patul? Hah? Baik. Walahada, maka berdasarkan hal ini ya. Fi daw'i hadal ahadisi syarifati fa innal khamra yutlaqu fil istilah ala kulli muskirin. Ya. Maka berdasarkan hal ini khamr itu ya fi dawi hadil hadis asy-syarifah dalam cakupan hadis-hadis yang mulia ini, maka khamr itu diitlakan ya, maka khamr diitlakan diglobalkan pada istilah yang dia pada setiap yang memabukkan. Fakullu muskirin khamrun. Maka setiap yang memabukkan adalah khamr, wa kullu khamrin haramun, dan setiap khamr pasti dia adalah haram. Wa hakadha fahima fuqaha'ul hadisi wasyurrahuhu. Maka inilah yang dipahami oleh para fuqaha hadis ya, inilah yang dipahami oleh para ulama hadis ya, dan para syurrahuhu, para ulama yang menjelaskannya. Li'annal khamra yutlaqu ala kulli muskirin, karena setiap khamar itu ya, dia adalah yang diitlakan, diidentikan kepada setiap yang memabukkan. Fakullu muskirin khamrun, maka setiap yang memabukkan adalah khamar. Ya, haramun tanawuluhu. Ya. Haram semua cakupannya. Mau diminum, diisap, ya, disuntik, dihirup, dimakan. Oh, dimakan gimana dimakan? Ditelen kayak minum pil Megadon, pil koplo, dimakan. Antum ya masak sayur kangkung, campur gelek, cimeng, ganja, marijuana. Campur. Sayur kangkung 1/2 kilo, ganjanya berapa helai daun gitu. Cah kangkung. Cah ganja. Cah cimeng itu ya. Dimakan. Habis makan pusing ngeplay. Tinggi. Ini khamr. Ini haramun tanawuluhu, haram semua cakupannya. Dimakan, diminum, dihisap, dihirup kayak ngelem aibon. Aibon hukumnya apa aibon? Itu kan dia benda yang mubah ya kan? Ya antum mau nempelin apa pakai aibon gitu kan. Ternyata buat mabok. Ini banyak gembel ya. Banyak gembel maboknya pakai aibon. Ya. Benar ini. Saya dulu sering lihat. Alhamdulillah enggak pernah ya, naudzubillah min dzalik. Ya, siapa sini yang pernah? Somol pernah mau? Pakai lem Korea antum. Apa lem pipa? Saya sering lihat dulu di Tanah Tinggi ya, di Tanah Tinggi itu. Di Senen, tempat dekat saya sekolah dulu. Di Ripoli dulu ya, udah enggak ada Ripoli sekarang. Ya Allah, gembel-gembel itu pada mojok. Ngapain tuh bocah? Ya kan masih kecil-kecil. Ya Allah, bocah tambeng banget ya. Emaknya kesiannya bader banget ya. Pada ngelem iPhone. Aduh ya Allah. Kadang-kadang saya toyor palanya kan, enggak ada orang saya toyor. Wah. Saya keplak palanya. Tambeng banget, kecil-kecil SD udah ngelem aibon. Hah? Ganja, rempah-rempah. So tahu antum. Rempah-rempah. Iya. Kayak tahu aja ini. Itu enggak tahu silsilah ana. Enggak boleh rempah-rempah. Itu yang bilang buat rempah-rempah itu keliru ya. Keliru. Ya. Duh, bapak saya kan orang sono. Iya, itu memang bukan buat dimasak, memang buat dijual. Dijual ke Eropa, ke Thailand, ke Malaysia. Ya. Kalau di sana itu mereka itu ngelabuinya itu dengan kebun kopi. Ya, entar di tengah-tengah itu. Atau mereka menanam di rumah. Ya, di rumah terus di hutan. Berbarengan. Ketika di rumah panen berarti di hutan depannya. Ya, begitu. Ya. Di tempat bapak saya dulu di Takengon itu kalau ayam makan pohonnya itu ya, kemudian ayamnya ee. Di tempat ayamnya itu numbu. Saking cocoknya buat begitu. Ya dan billah. Oh, ini lagi buat masakan. Baik, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya, kemudian. Oh, kok tadi bacanya ba'du sih? Ya, itu bukan ba'du. Itu dengan ba'du nadhar. An kaifiyati san'ihi wa istikhrajihi. Ya. Yaitu karena yang dilihat adalah kaifiyahnya. Karena yang diperhatikan, yang dilihat adalah hakik, apa namanya? Kaifiat pembuatannya. Afan bukdu nadhar tanpa melihat, ya. Tanpa melihat cara pembuatannya wastikhrajihi. Maupun ya dikeluarkannya itu gimana? Antum enggak bisa bilang, "Oh, ini kan lem bagus buat dibuatnya halal, buat ngelem papan ke papan, besi ke besi, sesuatu ke sesuatu yang lain." Tetapi ketika dia sudah memabukkan, ketika dikonsumsi, dihirup atau yang lainnya, maka dia khamar. Sawaun askara katsir minhu dunal qalil. Sama saja apakah memabukkannya itu sedikit banyak, ya. Sama saja baik yang memabukkan itu karena diminum banyak atau sedikit. Waskara qaliluhu atau yang diminum sedikit sudah mabok, sama aja. Jadi enggak bisa mengatakan, "Oh, ini kalau minum banyak baru mabok. Kalau sedikit enggak, maka ini bukan khamr." Nah, ini keliru. Ya. Ya. Wasawa'un summiya al-muskir khamran am lam yusamma. Apa sama saja apakah itu dinamakan khamr atau tidak? Kal muskiratul haditsah. Ya, semisal muskirat, hal-hal yang memabukkan zaman sekarang ini. Ya. Fa innaha tu'tabaru khamran madamat muskiratan. Dia dinamakan khamar selama dia memabukkan. Karena yang jadi ibrah, yang jadi acuan bihaqaqil asya', yaitu yang jadi acuan adalah hakikatnya. laisa bi asmaiha, bukan dengan namanya. Riba hakikatnya riba, namanya bunga cantik, ya enggak? Bunga. Kan kalau bunga itu sesuatu yang ya, enak gitu. Ya, nama-nama orang jahat aja sebut saja namanya bunga gitu. Sebutlah namanya bunga. Padahal namanya penjahat misalkan ya. Sebutlah bunga. Ya Masya Allah. Misalkan lagi cerita tentang pelacur, nah, sebutlah dia bunga. Loh, wah, bunga. Ya enggak? Nah, itu bunga, apa riba jadi bunga. Nah, enggak dilihat. Enggak dilihat namanya, yang lihat hakikatnya. Ya, dukun ya dukun, walaupun nama cakep. Orang pinter, paranormal, ahli metafisika, Masya Allah. Udah kayak dosen. Ahli metafisika. Taib, wafis sahih muslim, ini baterainya mau habis ya. Kenapa? Terus kenapa? Itu mau udahan. Terus, tolong dong, anak bawa charger ini. Tenang ya, baterainya masih bisa. Tolong Pak Edi, nggak usah pakai mic. Terus, ini baterai udah lobet, tapi bawa charger, tenang aja. Hah? Sini nggak nyampe Pak Edi, ininya sedikit soalnya, dicabut aja itu. Speakernya nggak usah pakai speaker. Nah, ya. Tolong bentar, Pak Edi tolong. Ya Allah. Ya. Kemudian, boleh meja nih, Nizam. Baru berapa halaman dapat? Oh, Ismail langsung kasih kode 11. Emang kenapa kalau 11? Kan belum zuhur, ya enggak? Orang belum zuhur kok. Ah ya, kok jadi aneh yang semangat sih? Gak beres nih. Iya, kopinya Ainur ini. Mantep Nur, Thailand lagi tuh. Iya, Pak Pardi mau? Ada masih ada tuh. Hah? Banyak dia. Kopi sahihi muslimin. Nah, yang keenam. Dibaca berikutnya. Tepat dong. Ya. Sabit, sabit, baca fit. Bidakwahum Ladda'a nasun lima ar-rijali wa amwalahu walakinna al-yamina alal muddai alayhi wa ja'a fi syarhihi wa fi riwayatil Baihaqi wa ghairihim bi isnadi hasanin aw sahihin an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi lafzi walakin al-bayyinatu alal maddai muddai idda'a yadda'i muddai itu isim fa'il. Nah, dari tadi antum ribet amat bacanya maddai. Nah, muddai wal yaminu ala man ankara qala an-nawawi wa hadha al-hadithu qa'idatun kabiratun bi qawaidi asy-syar'i wa ala hadha Fayusri hukmu hadhil qa'idati ala kulli da'wan. Ya, kemudian dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Lau yu'tan nasu bi da'wahum, ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum." Ya. Kata Nabi SAW, seandainya semua orang diberikan hak, diberikan, dipenuhi tuntutannya, ya, bidakwahum dengan tuntutan dia, klaim dia, pengakuan dia, ladda'a nasun dima'arijalin wa amwalahum, maka pasti niscaya orang-orang akan ya menuntut darah orang lain, harta orang lain gitu. Ngaku-ngaku, seandainya orang yang mengklaim akan dipenuhi klaiman dia. Ya. Enak aja dia mengatakan, "Oh, itu istri ana tuh." Oh, enak aja. Ya kan? Itu istri ana itu. Oh, ngaklaim dia, ngaku-ngaku. Ini gawat ini. Lakin al-yamin, namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu wajib, sumpah diwajibkan ya alal mudda, bukan mudda'i, mudda'ah apa? Ya, bagi yang ya terdakwa, ya tertuduh, yang dituntutnya. Alaih, bukan mudda'i ya, mudda'ah apa? Lakin al-yamin alal mudda'a alaih. Namun sumpah wajib di ya, diminta bagi orang yang dituntut. Nah, kemudian kalau orang yang menuntut mesti datangkan bukti, ya, diantara saksi. Yang dituntut sumpah. Ya. Kemudian waja'a fi syarhihi. Ya, kemudian ya, dalam waja'a fi syarhihi wa fi riwayatil Baihaqi, Al-Imam An-Nawawi kemudian Kemudian datang dalam penjelasannya dalam riwayat Baihaqi dan yang lainnya dengan sanad yang hasan atau sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengan lafaz lakinnal bayyinah alal mudda'i wal yamin. Ini lakinnal yaminata alal mudda'i wal yamina ala man ankara. Namun orang yang mudda'i, yang apa namanya mudda'i, orang yang mengklaim, orang yang meminta hak, dia wajib mendatangkan bayyinah, bukti. Wal yamina ala man ankara, dan sumpah diwajibkan bagi orang yang mengingkari. Ya, antum menuduh orang lain. Yang menuduh antum, yang orang lainnya berarti itu dia mudda'ah, antum mudda'i. Ya, maka bayyinah pada siapa? Pada antum apa orang lain? Pada antum ya, orang. Nah, orang lain itu cukup bersumpah untuk mengingkar. Ya, yang diwajibkan mendatangkan bukti adalah yang menuduh. Oh, dia Mu'tazilah. Mana buktinya dia Mu'tazilah? Yang dituduh Mu'tazilah, demi Allah, saya enggak pernah berpaham, berkeyakinan, berbicara tentang hal-hal yang membenarkan akidah Mu'tazilah atau yang mengarah kepada akidah Mu'tazilah. Dia sudah bersumpah. Nah, yang ini mesti, oh dia ini mau, mana buktinya? Mana saksinya? Kalau di medsos, mana SS-nya gitu. Nopik hoax. Nopik sama dengan hoax. Nah, gitu. Hah? Hoax, hoax, hoax. Nyebutnya hoax. Hoax. Apa? Kenapa? Yang dituduh mudda'a. Mudda'i. Isim fa'il, isim maf'ul. Idda'a, yadda'i, mudda'i. Ya, mudda'a. Terdakwa. Itu dari bahasa Arab tuh. Terdakwa, mudda'a, itu dari bahasa Arab. Ya. Nah, itu istri saya. Mana buktinya? Saksinya kamu nikah sama dia siapa? Gitu. Apalagi yang perempuan itu, demi Allah dia bukan suami saya. Yang tertuduh udah bersumpah, demi Allah dia bukan suami saya. Mana buktinya? Yang mengklaim, itu istri saya. Sini balikin ke saya. Mana buktinya? Oh, ternyata datang. Oh iya, saksi, dua orang saksi. Ya dia nikah. Saya saksinya ini satu lagi. Ini walinya udah meninggal. Ini kita nikah ini dengan mas kawin ini. Ya, saksinya adil kan? Nah, boleh. Baru nanti diputuskan. Begitu. Ya. Enak kan ngeklaim-ngeklaim kan? Nah, datang kan bukti. Kemudian mana lagi? Nah, Nawawi menyatakan, wa hadzal haditsu qa'idatun kabiratun fi qawaid asy-syara'. Hadis ini adalah kaedah yang besar di antara kaedah-kaedah syariat Islam. Ya, maka berdasarkan hal ini, ya. Maka hukum-hukum kaedah ini berlaku ala kulli da'wan, ya, berlaku kepada setiap dakwaan, pada setiap pengklaiman. Mau ngeklaim apa? Yang mengklaim wajib datangkan bukti. Yang diklaim, yang dituntut, dia bersumpah. Jangan terbalik ya. Ini yang tertuduh mesti datangin bukti. Yang menuduh cukup bersumpah. Enak aja. Demi Allah dia Mu'tazilah. Saya bukan Mu'tazilah. Mana buktinya antum bukan Mu'tazilah? Loh. Ini nabrak hadis Nabi namanya. Nabrak kaedah. Yang menuduh datangin bukti. Saksinya ada. Kalau dia ngomong di medsos, ini SS-nya. Ntar dia bersumpah. Demi Allah itu diretas. Nah, itu diretas. Ya, demi Allah. Ya kalau dia orang fasik, gak diterima sumpahnya. Ya, tapi kalau dia orang saleh, diterima sumpahnya. Apalagi kalau dia bersumpahnya, wallahi billahi taullahi. Masya Allah. Wallahi billahi taullahi. Wah, Masya Allah. Taukid labdi semua itu. Taukid, taukid, taukid. Wah, aduh. Ya juga nih, yang tertuduh. Ya, Ismail, ya enggak? Masya Allah. Udah jenggotan, cingkrang, Wahabi, ya enggak? Bersumpah tiga kali lagi. Wallahi. Ada akhwat ngaku-ngaku. Itu suami saya. Kata istrinya Ismail, kamu nikah lagi? Hah? Demi Allah enggak. Yang istri keduanya datengin bukti, saksi. Dia benar, dia tadut. Cuman takut sama mbak gitu. Akhirnya, ah, Ismail kalah. Ya akhirnya udah diakui. Gitu misalnya. Gitu Ismail. Hati-hati antum kalau tadut diam-diam. Ya, hati-hati antum. Ah, gitu. Hati-hati. Ya benar ini kaedah ini. Ya enggak? Kaedah. Hah? Istrinya, istri antum main Facebook. Anak-anak lagi live Facebook dengerin antum. Kata istrinya besok-besok jangan Taman Sakinah lagi dah. Laki gue bisa terpengaruh nih katanya. Allah mustahil. Ya, jadi gitu ya. Itu contoh Ismail. Jangan dibawa ke hati. Ya kalau ada akhwat tiba-tiba bilang ke istri antum. Itu suami juga. Suami saya juga. Antum mesti berbagi. Indahnya berbagi. Mana buktinya? Ah, dia bisa datangin saksi. Habislah kau. Kalau dia bisa datangin saksi. Baik, berikutnya sekarang. Ya. Istikhrajul qawaidi al-fiqhiyati min al-ahaditsin nabawiyah. Yaitu pengambilan kaidah fikih yang bersumber dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, dibaca di sini. Apa? Pak Edi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Apa istakhraja al-fuqaha'u ba'dul qawa'idi? Nah, ba'dul qawa'idi. Ba'dul qawa'idi al-fiqhiyati min al-ahadithi an-nabawiyyati. Faqad yaridu. Hadithun nabawiyin syarifin. Yastanbitu al-fuqaha'u. Qa'idatan. Marfu la yatadammanuhu. Yatadammanuhu min ma'nan. Yasluhu. Lisiyagatin qa'idatin fiqhiyatin mu'ayyanatin. Nah, ya cukup. Nah, kapok bacanya. Kapok enggak? Oh lanjut, ya terus saja. Al-Imam Al-Bukhari fi sahihi ini bukan ibad, abad, nama seorang perawi. An-abad. Itu abad, jangan ubad, jangan ibad, abad. Tamimin. An dari pamannya, an ammihi. Ah, annahu syaka. Syaka yashku. Ah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yukhayyalu ilaihi annahu yajidu asyai'a fi salati. Faqala la yanqatil. Ah, mana yanqatil? Hah? Yunpatil apa? Dipatil kan lele emangnya. Patil-patil. Ah. Ayo, gimana? Hatta yasma'a. Yajidu. Ah, baik, perhatikan. Pengambilan kaidah fikih istikhrajul qaidul fiqhiyah min al-ahadits an-nabawiyah. Dari hadis-hadis Nabi. Wa qad istakhrajal fuqaha wa ba'd al-qawaid al-fiqhiyah min al-ahadits an-nabawiyah. Ya, para ulama ahli fikih telah mengeluarkan, mengambil sebagian kaidah-kaidah fikih dari hadis-hadis Nabi. Faqad yaridu fi sunnati an-nabawiyyati haditsun nabawiyyin syarifin. Sungguh telah apa namanya? Faqad yaridu, yaqad masuk ke qad masuk ke fi'il mudhari. Ini maknanya taksir ya, bukan taklil. Ya, maka seringkali dalam sunnah terdapat, dalam sunnah Nabi terdapat hadis Nabi yang mulia ya, fa yastanbitu al-fuqaha'u minhu. Maka para ulama ahli fikih beristinbat dari hadis tersebut. Ya, mengambil kesimpulan dari hadis tersebut untuk menyimpulkan sebuah hukum. Ya, maka para ulama ahli fikih ya, beristinbat dari hadis tersebut untuk menjadikan kaidatan, kaidah fikiyatan, menjadikan sebuah kaidah fikih. Ya, lima yatadammanuhu min ma'nan, karena mengandung makna, mencakup makna yang yasluhu, yang layak untuk dapat dijadikan asasan. Ya, sebagai asas, landasan di siyagatin kaidatin fiqhiyatin muayyanatin. Ya, landasan bagi kaidah bagi siyagah asas di siyagah untuk membentuk kaidah fikih yang tertentu. Di antaranya ialah yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abbad bin Tamim, dari ammihi, dari pamannya, bahwasanya beliau pernah mengadu kepada Nabi SAW. Katanya, wahai Rasulullah, ada rajul, ada seseorang ya, seorang yang dia yukhayyalu ilaih, yang dikhayalkan kepadanya ya, dibuat seperti ada keraguan di dalam sholatnya tadi, ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah, bahwasanya dia mendapati sesuatu dalam sholatnya, artinya dia mendapati suara atau bau atau dia mendapati ada yang sesuatu yang keluar, angin ya, angin dari tubuh dia ya, yang keluar dari duburnya, maksudnya dalam sholatnya ya. Maka Nabi SAW bersabda ya, jangan dia batalkan ya, atau layan syarif, artinya jangan dia berpaling dari sholatnya tadi hingga dia mendengar suara atau dia mendapati bau. Hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan. Ini jadi kaedah nih hadis ini ya. Antum ragu enggak? Ragu enggak? Udah apa, kentut enggak ya? Jangan ragu sampai mendengar suara atau bau. Gak bisa ngeles, tapi kentut saya memang gak ada suara dan gak bau. Nah. Ya udah, tinggalnya mana yang yakin? Yakinnya kemana? Gitu. Biasanya yang gak ada suara, bau. Nah. Biasanya, ya, itu biasanya. Yang gak ada suara, bau. Diam, tau kentut. Nah. Ternyata diamnya dia lagi nahan BAB. Nah. Ya. Wa makna yajidu rihan, Sekarang baca di sini. Ah, Pak Fardi baca. Tafadhol. Ada enggak bukunya? Mengadu-ngadu. Mengadu. Kan kayak Imam Syafi'i bicara syaka atau ilawaqi su'a hifzi. Nah, saya mengadu. Ayo, tafadhol Pak Fardi. Ay al-hadasa. Al-hadasa kharijan minhu. Wadala al-hadithu ala sihati surati. Malam yatayakkan. Malam yatayakkan. Malam yatayakkan. Ah, ada al. Malam yatayakkanil. Malam yatayakkanil haditha. Hadasa. Hadasa. Maf'ul bih dari yatayakkan. Hadasa. Walaysa al-maradu. Ah, murad. Ah, khobar laisa takhsisa. Takhsisa alainil amroini bil yaqini. Lianna al-makna idha kana awsi'u. Idha kana awsa'a. Idha kana awsa'a minal labdi kana al-hukmu bil makna. Wa qala imam Nawawi hadal hadithu asbun fi hukmi bi baqa'il asyai ala usuliha hatta yatayakkanu hatta yatayakkana mansub bi'an mutmaratan ba'da hatta. Ya, terus hatta yatayakkana khilafa dhalika wala yadurru asyakku at-tahiru alaiha at-tahiru at-tahiru alaiha. Jangan terbalik bacanya. Terus fama qalahu fama qalahu al-imamu Nawawi an-Nawawi imamu Nawawi yuktabiru qa'idatun fiqhiyatun fama qalahu al-imamu Nawawi terus yuktabiru qa'idatun fiqhiyatun itu yuktabaru qa'idatan fikhiyatan. Qa'idah bukan naibul fa'il. Ya, bukan naibul fa'il. Naibul fa'ilnya qaulun Nawawi. Ya. Terus yuktabaru qa'idatan fikhiyatan yumkinu ta'biri ta'biru yumkinu ta'biru anhu bima qalahu al Hanafi Hanifiyatu. Qalahu al Hanafiyatu fi qawaidihim fikhiyati. Al-yakinu la yazulu bisakki. Wayu'tabaru al-hadithu. Wayu'tabaru al-hadithu an-nubuwi. An-nabawi. Masa nubuwi? An-nabawi. Asasan lihadihil qaidati. Ha, lihadihil qaidati. Baik, hasbuk, cukup. Nah, berikutnya. Bawa apa ini? Mau masakan, kok bawa ayam goreng sih? Sampai sini baunya. Ada kaidahnya kan nih? makna hadis yajidu rihan, sampai dia mendapati rih, bau. Ai hadas, al hadasa kharijan minhu. Artinya hadas yang keluar dari tubuhnya. Adalah hadisu ala sihati salati. Maka hadis ini menunjukkan akan keabsahan sholat dia. Malam yatayakonil hadasu. Hadasa. Ya, selama dia tidak meyakini adanya hadas. Ya, yakin dirinya berhadas. Laisal muradu takhsisu hadainil amraini bil yakin. Ya, kemudian, dan maksudnya bukan mengkhususkan dua perkara ini dengan keyakinan. Ya, yaitu mendapati, apa dua perkara ini? Mendapati bau atau mendengar suara. Bukan maknanya. Li'annal makna idha kana awsa' minal lakdi kanal hukmu lil makna. Ya. Karena makna hadis tadi, apabila lebih luas dari lafaz itu, maka hukumnya terletak pada maknanya. Ya, kemudian Imam Nawawi menyatakan, hadal hadisu aslun fi hukmi baqa'il asyai ala usuliha hatta yatayaqada khilafa dhalik wala yadurru syaqqu at-tariwa alaiha. Masya Allah. Nah, Imam An-Nawawi menyatakan hadis ini adalah aslun. Hadis ini adalah landasan, ya, ketetapan hukum, ya, akan baqa'il asya. Ya. Baqa'il asya, sesuatu tetap berlangsung, tetap berjalan. Ya. Ala usuliha, berdasarkan ya dasar hukumnya, hukum dasarnya. Hatta yatayaqana khilafa dzalik, sampai ada ya yang menyelisih hal tersebut secara yakin. Ya. Misalkan memang menyelisih hal tersebut betul-betul yakin, bunyi keluar baunya. Nah, atau dipersaksikan orang. Mungkin dia keluar baunya dia ini budek gitu kan. Dia keluar bunyi tut, ya, kemudian dia mau sholat gitu. Eh, wudu kamu batal tadi. Enggak, saya enggak kentut. Ya. Sami'na, loh, berarti banyak yang dengar. Bukan sami itu. Sami'na. Kot sami'na gitu kan. Nah, dia ini tuli, ya, bolot dikit. Enggak kok. Ah. Itu berarti ini sudah yakin ya, ya khilaf tadi. Wala yadurru asyqu athari wa alaiha. Sedangkan asyak keraguan tadi yang muncul tadi la yadurru, itu tidak memberikan efek negatif, tidak membuat mudarat, ya, tidak bisa memberikan bahaya, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Famaqalahul Imam Nawawi yu'tabaru qa'idatan fiqhiyatan, maka apa yang diucapkan oleh Imam Nawawi ini dianggap sebagai kaidah fikih. Ya, Imam Nawawi menyatakan apa, ya, aslun fi baqail hukmil asya hukmu ala usuliha hatta, ya, itu baqaul asya ala usuliha hatta yatayaqana khilafa dzalik wala yadurru syaqqu tariu alaiha. Ini ucapan Nawawi tapi jadi kaidah. Ucapan Nawawi yang menjelaskan hadis tadi jadi kaidah. Mana lagi tadi? Ya, kemudian ويمكن التعبير عنه بما قاله الحنفية في قواعدهم الفقهية. Ya, kemudian ini juga mungkin juga takbir ungkapan kaidah fikih ini seperti yang dikatakan oleh para ulama Hanafiyah dalam kaidah fikih mereka, al-yakin la yazulu bisyak, yang mereka menyatakan ya kaidah yang mereka gunakan, keyakinan tidak bisa hilang ya hanya karena disebabkan adanya keraguan. Kemudian udah dibaca belum setelahnya? Hah? Yu'tabarul hadis an-nabawi asasan li hadhil qaidati, dan hadis ini dijadikan acuan, patokan ya sebagai asas landasan dari kaidah ini. Kemudian warawa hadal haditsa aidan al Imam Muslim, udah? Nah, saya full baca. Warawa, kalau ruya ya-nya ada. Muslimun. Spesaihi bilabdin. Yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a bisolati, faqala sallallahu alaihi wasallam la yansurifu hatta yasma'a sawtan aw yajidu rayhan, wa ja'a fi syarhihi wa hadha hadithu hasbun fi usul islam. Min, antum suka ganti-ganti huruf ya. Yuh kamu syakku fa'il wala yadur syakku tariqu 'alaiha faman famidzalika mas famidzalika mas'alatil babi allati warada fiha alhadithu wa hiya anna man tayaqqana taharata wa syakka fil hadithi wa hukima bi baqaihi ala taharati wal nafsi fi nafsi salati wa baina qusudihi kharij salati. Kharija salati. Nah. Kharija, betul. Zarf mansub. Oh, masyaallah. Udah jam berapa? Saya Ismail. Jam 11. Baru jam 11. Masih satu jam lagi menuju zuhur kan? Habis zuhur baru zuhur. Masih ada 2 jam lagi kan? Masyaallah. Enggak. Puas-puasin ya. Mumpung masih hidup. Bukan puas-puasin mumpung belum puasa ya. Puas-puasin mumpung masih hidup. Nah, gitu. Udah mati enggak bisa belajar lagi. Ma'rifat semua. Mana lagi tadi? Dari mana ya Saiful baca ya? Nah, warawa hadal haditsa aidan al-Imam Muslimun. Fi sahih bi lafad ar-rajul yukhayyalu in ilaih annahu yajidu syai'a fi salatih. Fi salatih. Ya, Imam Muslim juga meriwayatkan dalam sahihnya dengan lafaz seseorang dikhayalkan, dibayangkan. Ya, seorang dibayangkan bahwasanya dia mendapati ya ada sesuatu dalam salatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yansarif." Jangan dia berpaling, artinya jangan dia batalkan. Ya. Jangan dia batalkan salatnya tadi. Hatta yasma'a sautan au yajidu ri. Hatta yasma'a sautan au yajida. Hingga dia mendengar suara atau dia mendapati bau. Tadi Saiful baca yajidu ya. Yajida. Ya, ma'tuf ala mansub, mansubun mislu. Ya, kemudian sampai dia mendapati aroma wangi, aroma bau kentutnya tadi. Wajah fisharhihi. Ya, kemudian Imam Nawawi menerangkan dalam syarahnya hadal hadis aslun min usulil Islam, wa qaidatun azimatun min qawaidil fiqhi. Kemudian Imam Nawawi menyatakan hadis ini merupakan landasan pokok dari landasan Islam dan kaidah yang besar dari kaidah fikih. Wahia anal asya'ah yuhkamu bibaqaiha ala usuliha. Ya, bahwa sesuatu dihukumi sesuai hukum asalnya, tetap dalam hukum asalnya. Hatta yatayaqana khilafa dzalik. Hingga dia meyakini sesuatu yang menyelisihi keyakinan dia tadi atau meyakini penyelisihan terhadap hukum asalnya tadi. Dia yakini memang ada. La yadurru syakku at-tari 'alaiha. Maka keraguan yang muncul itu tidak dapat memberikan mudarat kepada keyakinan dia tadi. Ya, maka diantara permasalahan dalam bab ini alati warada fihal haditsu, ya, yang terdapat dalam hadis terkait penerapan hal ini, wa hiya anna man tayaqqana taharata wa syakka fil hadisi hukima bibaqaihi ala taharati. Itu bahwasanya seorang yang meyakini dia taharah, dia berada dalam keadaan suci, kemudian dia ragu ini sudah berhadas atau belum fil hadis, adanya hadas, ya. Maka dia dihukumi tetap berada dalam keadaan taharah. Ya, wala farqa baina husuli hadha asyak fi nafsi shalah wa baina husulihi kharij shalah. Nah, tidak ada perbedaan, ya. Tidak ada perbedaan keraguan ini, adanya keraguan ini pada salat ataupun ya munculnya keraguan ini di luar salat. Ya, habis wudu pengen salat. Gimana nih, ala tahara atau sudah kentut? Apalagi di dalam salat. Enggak usah pedulikan. Ya. Bisa dipahami sini? Baik, berikutnya wa min dzalika qaidatun. Di antaranya adalah kaidah. Nah, dibaca coba. Ya. Pak Eko. Man syakka hal fa'ala. Kalau usul dah wawnya. Au qa'idatun. Au qa'idatun min Man, man. Man. Aha, man tayaqqana wa syakka humila mutayaqqanu. Ah, dah, coba Brandy. Oh, dia maunya pakai PDF, dia enggak mau pakai buku. Dia mau biar enggak disebut sebagai ahli kitab, maunya ahli PDF. Mana ahli PDF enggak datang nih? Tukang jualan kitab tapi ahli PDF. Mana enggak datang tuh? Saya Rizky. Terus. Hah? Kenapa jadi majrur? Emangnya hadihi dia amil majrur. Mustakhrajatun wa hadala wa lati qablaha mustakhrajatun min al-hadis an-nabawi asy-syarifi wa huwa asasuha wa madaruha. Al-Khudri an Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam berapa falam yadri kam salat dia enggak tahu berapa rakaat dia salat gitu. Faliyatrah. Itu fi'il mudhari majzum dengan lamul amr. Syakka faliyatrah asyakka wal yubayyin wal yabni ala mastaqiyan. Wal yabni ala mastaqona. Summa yasjud sajadataini qabla ayyuslama. Ya salama yusallima. Qabla ayyuslama. Wa in kana sallallahu syafa'ta. Ya, mana sih huruf ta-nya? Syafa'ta. Brandy. Banyak-banyak murojaah Brandy. Mana? Yang dari Pak Eko udah diterjemahin belum? Belum. Ya, di antara penerapan kaidah ini, di antara kaidah yang termasuk dalam kaidah ini yaitu barang siapa yang ragu, hal huwa fa'ala syai'an aw la. Barang siapa yang ragu apakah dia melakukan sesuatu atau tidak, maka hukum asalnya lam yaf'al. Dia belum melakukan. Atau kaidah man tayaqqana wa syakka fil qalili wal katsiri humila 'alal qalil di annahu al mutayaqqan. Ya, barang siapa yang yakin dan ragu apakah sedikit atau banyak yang dia kerjakan, maka humila 'alal qalil, maka dibawa keyakinan tadi kepada yang sedikit. Ya, dia nahwal mutayakkan, karena yang sedikit itu ya yang diyakini. Antum lagi sa'i, di tengah sa'i iqomah sholat, maka sa'inya berhenti, maka antum kerjakan sholat. Ya, antum sa'inya baru 4 kali. Hah, pas sholat antum ragu. Hah, 4 atau 5 ya? Nah, ambil 4. Ya, 4 apa 5 ya? Ragu, ambil 4. 4 apa 3 ya? Ambil 3. Walaupun antum hakikatnya udah 4, itu enggak masalah. Begitu, ya. Nah. Ya, kecuali kalau tawaf. Kalau tawaf, lagi tawaf batal wudu. Ya, kalau sa'i batal wudu enggak masalah. Ijma' para ulama sa'i enggak wajib wudu. Nah, tawaf tawaf, ya, wajib wudu, wajib wudu, kemudian batal wudu, batal wudu, kemudian wudu. Nah, apakah mulai lagi dari awal ini atau meneruskan? Para ulama berselisih. Yang rajih mulai dari awal. Para ulama berselisih. Nah, taruhlah yang pendapat teruskan, gitu. Teruskan. Yang meneruskan sama tadi ketika ragu dalam sa'i. Sama lagi sholat 2 rakaat atau 3 ya. Ambil 2. Ya, 4 atau 3 ya. Ambil 3. 4 atau 5 ya. Ya Allah. Ada aja. 4 apa 5 ya? Jangan-jangan saya udah 5 rakaat. 4. Habis salam dan sujud sahwi. Nah. Itu ya. Ini kaidahnya dari sini. Nah. Maka kaidah ini allati qablaha mustakhrajatun minal hadis. Maka kaidah ini dan yang sebelumnya itu diambil dari hadis nabawi yang mulia. Fahuwa asasuha wa madaruha. Makanya asasnya dan porosnya, landasannya. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, dia menyatakan apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam sholatnya, ya, dia enggak tahu apakah dia sudah berapa dia sholat, 3 rakaat atau 4, ya, dia enggak tahu, maka dia buang keraguan tadi, ya, dan dia membangun di atas apa yang dia yakini. Dia kemudian menetapkan, ya bening, dia membangun keyakinannya atas apa yang dia yakini. Kemudian dia sujud 2 kali sebelum salam, sujud sahwi. Ya, nah ternyata apabila ternyata dia melaksanakan sholatnya itu, ya, khomsan 5 rakaat, ya, berarti dia telah menggenap. Maka dia memberi. Ini bisa diterjemahkan menggenapkan atau syafaat, ya. Maka dia memberikan syafaat baginya, ya, dalam untuk sholatnya tadi, yaitu sujud sahwi telah memberikan syafaat. Nah, ternyata kalau dia sholat itu ternyata sudah itmaman, sudah sempurna di arba'in misalkan, 4 atau 5, ya. Jadi sudah 4 gitu. Karena tatargiman di syaitan, maka sujud sahwi tadi itu membuat kerugian bagi setan. Ini akhrajul Imam Tirmidzi belum? Belum. Nah, coba siapa lagi yang mau baca? Siapa ya yang mau? Silakan. Hah? Pak Tony? Ayo Pak Tony. Akhraja al-Imam Tirmidzi. At-Tirmidzi. At-Tirmidzi fi jama'ahu. Wah, fi jami'ihi. An Abdurrahmani ibni Aufin. Aufin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza sa'a ahadukum fi sholatihi falam yadri wahidatan sholat aw isnataini Sintaini Sholla au salatan fal yabni ala sintaini wa illam yadri salatan Sholla au arba'an fal yabni ala salatin wal yasjud sajadataini qabla Yusallima. Berikutnya Imam Tirmidzi mengeluarkan sebuah riwayat dalam kitab beliau Jami'nya dari Abdurrahman bin Auf, dia menyatakan sami'tu, saya mendengar Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah SAW bersabda idza saha. Saha itu artinya apa? Lupa. Saha yasfu. Saha. Saha bahasa Sunda ya. Saha gitu. Apa artinya? Siapa? Saha. Ada waktu itu pemain bola namanya Luis saha. Luis lupa. Aidza. Idza saha ahadukum. Apabila salah seorang di antara kalian lupa fi salatihi dalam salatnya. Ya. Falam yadri wahidatan shalla au isnatain au isnatain. Dia enggak tahu dia salat baru sekali atau dua kali, satu rakaat atau dua rakaat. Ya. Maka falyabni, maka dia hendaknya membangun mendasarkan pada satu rakaat saja, ala wahidatin. Udah dia bangun keyakinannya satu rakaat. Fa illam yadri istintain au salasan, dia enggak tahu dua rakaat atau tiga, falyabni ala istintain. Dia bangun ke dua rakaat. Dia bangun keyakinan yang dari awal itu baru dua. Nah, kalau dia enggak tahu tiga yang telah dikerjakan salat au arbaan, falyabni ala salasin. Atau tiga atau empat, maka dia bangun keyakinannya empat baru tiga, wal yasjud sajadatain, maka kemudian dia mesti sujud dengan sujud dua kali, qabla ayyusallima, sebelum dia salam, sujud sahwi dengan bacaan yang sama seperti bacaan sujud biasa, ya, dan duduk di antara dua sujudnya juga sama, enggak ada bacaan khusus. Adapun yang marwi yang diriwayatkan yang kita dengar subhanalladzi ya, la yashu wa la yanam, itu hadisnya la yasbutnya, enggak valid, enggak sah. Nah, kemudian al-qa'idatul ula, al-umur bimaqasidiha. Cukup deh ya. Al-umur bimaqasidiha pekan depan insyaallah. Ya, subhanakallahu hamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang mau ditanya? Apa Pak Pardi? Ah.